bila melukis cinta yang ku ingini, yang saat ini ku tak tahu di mana, di manakah kau cantik sesungguhnya. Di langkahku.